Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati pengerusi kita pada petang ini, seterusnya yang amat kita takrimkan, Sahibul Fadilah Al-Ustaz Haji Abdul Somad Riau, yang sudah diperkenalkan oleh pengerusi kita tadi, yang saya kasihi juga sahabat saya Al-Fadil Ustaz Qamarul Zaman Abdullah. Seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama dan muslimin muslimat yang menjadi tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah himpunkan kita pada petang ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati kita, dan semoga apa yang kita buat ini ditulis dalam buku amal kita, suatu amal saleh yang kita harapkan itulah hari yang memberi keuntungan dan kemenangan pada kita di Yaumul Mahsyar nanti, insya-Allah. Pada hari petang ini kita akan berbicara tentang istiqamah. Yang selalu kita dengar istiqamah. Tahun lepas kita buat majlis fastaqim, ne? Fastaqim. Tahun lepas berapa ribu orang? Kat 100 ribu orang. 100 ribu orang hadir, alhamdulillah. Jadi kali ini kita akan dapat satu lagi penjelasan tentang istiqamah sebagai suatu ilmu yang kita simpan dan kita amalkan. Bila kita dengar baik-baik, insya-Allah. Dan kali ini istimewa, Allah hantar kepada kita suatu perkara yang kalau kita fikir pada adatnya, payah nak mari ke kampung kita. Pasal ni orang Pekanbaru, orang Riau, kita tengok dia punya trip penerbangan pun pergi Makassar, pergi Medan, pergi Aceh, balik ke mana, Bogor. Tiba-tiba mari di Kuala Berang, mari di Hulu Terengganu. Allah Rabbi. Jadi syukurilah nikmat Allah. Antara nikmat yang sangat besar ialah ilmu yang nafik memberi manfaat. Maka yang menyampaikan ilmu yang nafik itu ialah alim ulama, orang yang lebih memahami. Saya sebenarnya memang disebut sebagai salah seorang daripada moderator, tetapi saya dapat banyaklah WhatsApp-WhatsApp yang mengatakan sebaiknya Ustaz jangan cakap banyak sangat hari ini. Berikan ruang kepada Ustaz Abdul Somad. Ustaz, kami selalu dengar dah. Kami nak dengar yang susah sampai ke sini. Jadi Ustaz, yang sangat saya hormati, sila boleh kita kongsikan apakah makna istiqamah, dan adakah ia, bila masakah istiqamah itu menjadi satu kewajipan bagi kita? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Laisa minna, tidak termasuk sebagai umat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, sesiapa yang tidak sayang kepada yang kecil, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak menaruh hormat memuliakan orang-orang yang mesti kita muliakan. Maka pada yang kecil, para pelajar-pelajar, penuntut-penuntut ilmu saya sayangi, sedangkan tuan-tuan guru kita Al-Mukarram, Al-Ustaz Qamarul Zaman, kemudian guru kita Syaikhuna wa Ustazuna wa Sahibuna Sahibul Fadilah Al-Ustaz Azhar Idrus, InsyaAllah Allah berikan mereka berdua umur panjang, badan sehat, untuk menolong agama Allah daripada segala penyelewengan, kebatilan, dan kita mendapatkan manfaat daripada bermajlis dengan mereka, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya datang berniat hendak mendengar tazkirah Ustaz Azhar Idrus. Ustaz Azhar Idrus pula dimaklumkan supaya jangan bicara terlalu panjang. Jadi nampaknya agak bertembung niat kita pada kesempatan kali ini. Tapi insyaAllah kita semua disatukan dalam majlis yang mulia, dan hendaknya kita semua akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Ausini wa aujis, bagilah aku nasihat tapi jangan panjang-panjang, singkat sahaja. Dan bila aku sudah dapat ini, aku tak nak dengar lagi dari orang lain." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul, katakanlah amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqamahlah. Jadi makna istiqamah sebenar daripada istiqamah adalah mati dalam keadaan la ilaha illallah. Kerana dulu di alam arwah kita kata la ilaha illallah, masuk ke dalam alam rahim, alam perut bunda pun kita kata la ilaha illallah. Sampai ke dunia ini di Darul Ansar juga kita katakan la ilaha illallah. Mati keluar daripada dunia ini pun kita minta pada Allah, Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir daripada kalam kami. Indantihai ajalina, manakala ajal kami tiba, hendaknya yang terakhir keluar daripada mulut kami adalah kalimat la ilaha illallah. Maka selepas tahlil la ilaha illallah, tuan-tuan guru ajar pada kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Maka makna istiqamah sebenar adalah tidak keluar daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun bahawa dalam menjalani hidup ini kadang kita bersama dengan tuan-tuan guru di majlis yang baik, di tempat yang baik Darul Ansar, bersama para penuntut ilmu yang kita kaji baik-baik ayat Allah, ada hadis Rasulullah, masa itu iman kita rasa full, penuh. Tapi manakala kita balik ke rumah, duduk bersama anak isteri, sembang-sembang dengan kawan-kawan sahabat, terasa iman agak turun rendah. Itu pun juga dialami, dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, bila kami duduk di taman Raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara makam kuburku, antara rumahku dan mimbarku ada taman surga. Tak panjang, hanya 22 meter saja dan 15 meter ke belakang. Rasa kami duduk di sana, iman kami ni penuh. Duduk sama Nabi, iman kami penuh. Bersama sahabat Nabi, iman kami penuh. Tapi manakala kami balik ke rumah, bersama dengan anak, bersama dengan isteri, rasa kami ni berubah. Adakah kami ni munafik? Munafik tak kami ni ya Rasulullah? Lain bersama Rasulullah, lain di rumah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Sa'ah wa sa'ah." Ada masanya. Ada masa engkau bersama dengan Nabi, ada masa dengan sahabat Nabi, ada masa dengan orang soleh, ada masa duduk dengan anak dan isteri, ada masa dengan sahabat-sahabat. Sa'ah wa sa'ah. "Lau kuntum kama kuntum," andailah kamu tetap macam itu saja, tak berubah-ubah. Andailah kamu rasakan macam itu, tidak naik, tidak turun, begitu saja. "La safahatkumul malaikah," datanglah malaikat turun bermusafahah, bersalaman dengan kamu. Apa makna daripada ini? Bahwa manusia mungkin bersalaman dengan malaikat. Itu dalil kata ulama tentang hadis ini. "La safahatkumul malaikah," mungkin kamu bersalam-salaman dengan malaikat. Yang kedua, bahwa ternyata susahlah manusia nak mempertahankan begitu saja. Tapi paling tidak kita tetap bertahan dalam keadaan baik. Manakala saya duduk dengan Ustazuna Qamar Zaman, sebelah kanan pula sahibul fadilah Ustaz Azha Idrus, rasa iman ni penuh. Pandang ke kiri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pandang ke kanan Sayyidina Umar bin Khattab, pandang ke hadapan as-sahabah radhiyallahu anhum ajmain, pandang ke belakang baru nampak gambar saya. Nah, terasa iman ni penuh. Tapi bila nanti balik ke bilik, lalu kemudian terasa sendirian, iman akan menurun. Oh, kalau begitu kita ni tak istiqamah. Kita masih lagi istiqamah sebab kita jaga la ilaha illallah. maka tegak pun la ilaha illallah. Allazina yakuruna Allah, orang-orang yang berzikir dengan Allah qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim, orang yang tetap mengingat Allah waktu tegak, waktu duduk, maupun dia akan tidur malam, dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ulama berdoa, Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil radha wa tariqatil bayda. Allahumma rzuqnal istiqamah, bagilah kami istiqamah ya Allah, ala tariq ala syari'atil gharra, dalam syariatmu yang mulia ini ya Allah, wa tariqatil bayda, dalam tariqah, jalan yang putih, yang lurus, yang bercahaya, jangan sampai keluar daripada itu. Bahwa dalam menjalaninya kadang naik kadang turun, al iman yazid, bertambah, wayangkus, berkurang. Genting boleh, putus jangan. Ucapan genting ibarat kita tarik dia hampir nak putus, boleh genting tapi putus jangan. Sebab bila putus, na'udzubillah, habitat a'maluhu, maka sia-sialah amalnya. Lain ashtraqta, bila engkau persekutukan aku, layahbatanna amaluka, maka gugurlah segala amal-amalmu. Wa yabamai yabatai ghairal islami dina, sesiapa yang mencari lain daripada jalan ini, falan yuqbala minhu, maka Allah tiada terima dia, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka ia sentiasa dalam orang-orang yang merugi, kerana segala amal dia habaan mansura. Ambil tepung, letak tapak tangan, hembus kuat dengan nafas yang dalam, habaan mansura, tak bermakna di hadapan Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, ini sedekah engkau, ini derma engkau, ini qiyamul lail engkau, ini tazkirah engkau wahai Abdul Samad. Tapi tiada makna, kerana tiada boleh menolong di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita terselamat daripada jauh dari istiqamah ini insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Nah, bila kita nak jaga istiqamah ini, maka kita mesti beramal. Kerana dalam pepatah Arab, bukan hadis Nabi, dikatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, pokok kayu yang tendang, yang besar, yang kokoh, tapi bila dia tiada berbuah, dia hanya membuat sampah dan membuat semak sahaja, maka dia mestilah ada buah. Buah itulah nikmat daripada segala iman. Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, apa itu iman? Mesti ada tiga. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dalam hati. Wal-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Wal-amalu bil arkan, dan diamalkan secara continuity, terus menerus, tidak putus. Maka itu yang disampaikan oleh tuan guru kita tadi. Apa tajuk kita? Al-amal al-qalil ad-da'im, amal sedikit tapi da'im. Khairun, lebih baik, minal kathiril mungkati', daripada amal banyak tapi mungkati', berhenti. Ada sahabat kita sembahyang tahajud, Masya Allah, berapa rakaat dia malam tadi tahajud, dari lepas isyak sampai azan subuh, tapi seumur hidup sekali saja. Tak ada makna. Lebih baik sikit tapi istiqamah. Awak tahajud ya, berapa rakaat? Alhamdulillah saya istiqamah ustaz. Berapa rakaat? 2 rakaat aja tiap malam. Itu pun tak betul juga, sebab ikut Nabi SAW 8 rakaat, salatul layli masna masna, sembahyang malam 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, tutup dengan witir. Innallaha watir, Allah itu maha ganjil. Yuhibbul witra, dia suka pada yang ganjil. Seelok-eloknya dalam mazhab Syafi'i, 2 rakaat 1 salam, tambah 1 rakaat 1 salam. Kalau nak buat juga 3 rakaat 1 salam, maka tiada tasyahud awal, supaya tak serupalah dia dengan sembahyang maghrib. Tapi afdalnya 2 rakaat 1 salam, 1 rakaat 1 salam. Kenapa 2-1 ni lebih afdal? Iftitah dia 2 kali, salam dia 2 kali, tasyahud dia 2 kali, niat dia 2 kali. Al-jaza' ala qadril amal, balasan akan dihitung kira dengan banyaknya amal. Di samping itu, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga tengah malam, pelajar-pelajar amat sangat baik, Allah akan berikan cahaya ke dalam hati. 11 tahun lamanya berkhalwah, bersunyi-sunyi diri bersama Allah di satu sudut zawiyah di Dimashq Suriah. Maka datanglah orang bertanya kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505. Bila nak ingat tahun Al-Ghazali senang saja, hijriahnya 505, masihinya 1111, 1111. Adapun tahun lahir Ustaz Azra Idrus agak susah sikit, 1964. Ustaz Somad agak senang, 1977. Sedangkan Ustaz Kamaruzzaman saya tak tahu sebab tak disebutkan tadi. Imam Al-Ghazali 505, 1111. Kalaulah Imam Al-Ghazali itu hidup sekarang, maka umur dia hampir lebih 1000 tahun. Sebab 1111 dia sudah meninggal, dan sekarang 2018, lebih daripada 1000 tahun. Tapi namanya masih dikenangkan juga sampai sekarang. Maka ini makna orang istiqamah, walaupun dia dah mati meninggal dunia, tapi nama dia tetap dikenang sepanjang zaman dan masa. Maka bila kita ingin dikenang, walaupun kita beramal bukan kerana ingin dikenang orang, tapi Allah bagikan kemuliaan. Man ahabballah, sesiapa sahaja yang dicintai Allah, maka hati manusia itu pun ikut menaruh cinta kepada dia. Itu tanda orang dicintakan Allah. Bila sudah Allah cinta kepada seorang hamba, maka hati manusia semuanya tertakluk, tunduk, ikut cinta kepada dia. Saya yakin, percaya Ustaz Azhar Idrus termasuk hamba yang dicintai Allah Ta'ala. Dari mana Ustaz tahu? Bila kami ada majlis berdua, beliau datang ke Pekanbaru Riau, Sumatera. Belum pernah seumur-umur jamaah sebanyak itu malam, sampai tepi hospital orang berjalan kaki. Seumur hidup saya bagi tazkirah. Hari ini beliau juga ada rasa cinta diberikan Allah Ta'ala ke dalam hati hambanya. Dari mana Ustaz tahu bahawa beliau dicintai Allah? Saya ada rasa cinta pada beliau. Sedangkan saya lelaki cinta pada beliau, apalagi perempuan. Masya Allah. Oleh sebab itu, maka cinta ini termasuk perbuatan yang bukan kehendak kita. Makan tak makan itu pilihan. Sila makan, kita makan. Tak usah makan, berhenti makan. Sila minum, kita minum. Tak usah minum, berhenti minum. Tapi cinta, kita tak boleh paksa orang. Maka kita tak boleh katakan kamu mesti cinta, sebab cinta bukanlah kuasa kita. Maka tak boleh kita paksa orang untuk mencintai, kerana cinta datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang lelaki yang amat cintakan seorang perempuan. Nama lelaki itu Qais. Perempuan yang dia cintakan itu bernama Laila. Lalu dia pun gila kerana ayah Laila tidak bersetuju dengan cinta mereka. Akhirnya dia tergila-gila, maka orang sebut dia Laila Majnun. Menurut kaedah bahasa Arab ini salah. Bila perempuan, maka sifatnya juga mesti mu'annas. Laila Majnunah. Laila Majnunah. Kerana Laila mu'annas, maka Majnun mesti mu'annas. Lalu mengapa kalimat itu Laila Majnun? Sebenar kalimat yang sempurna adalah Majnun bilaila. Ada lelaki bernama Qais tergila-gila kepada Laila. Dia termasuk orang yang gila dan sihat disebabkan ayahnya membawa dia ke tepi Ka'bah dimohonkan kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah anakku ini, maka sihatlah dia. Begitu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam buku kecil berjudul Muzakirat Asy'arawi. Manakala Asy'arawi menjelaskan tentang orang-orang yang sihat berdoa di tepi Ka'bah, di antaranya adalah Qais yang tergila-gila. Syair tentang Qais selalu dijadikan dalil hujjah dalam syair menunjukkan tentang cinta. Datang orang bertanya kepada Qais, Qais, ya, alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Bila engkau suruh pilih antara dua, pilih Laila atau pilih dunia beserta isinya, apa jawab Qais? Engkau pilih mana Qais? Pilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa jawab Qais? Laghubarul ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di selipa Laila lebih aku suka daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di selipa Laila lebih aku cinta dan menyembuhkan luka gilaku daripada dunia beserta isinya. Maka bersyair ulama tentang ini, kalaulah cinta kepada makhluk begitu hebat dahsyatnya, apatah lagi cinta kepada Rabbul makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukti orang istiqamah, kalau cinta sudah masuk ke dalam hatinya, istiqamahlah dia. Kerana yang ia cari bukan ridha manusia, tapi yang dia cari adalah ridha siapa yang dia cinta. Maka mazhab tasawuf yang tinggi adalah mazhab hub yang dibawa oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi Rabi'ah Al-Adawiyah ni khawasul khawas, orang yang level tinggi. Banyak cakap khawasul khawas dipakai oleh orang awam sehingga memesongkan. Datang orang bertanya kepada Rabi'ah, Rabi'ah, ya, adakah engkau benci kepada syaitan, iblis? Apa kata Rabi'ah? Hatiku sudah dipenuhi cinta sehingga tak lagi ada tempat benci. Ini cakap hanya boleh dikatakan oleh Rabi'ah. Jangan selepas ini ada orang tanya kat kita, kenapa awak tak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim? Aku sudah sampai pada cinta hingga tak tersisa lagi benci dalam hati kepada iblis. Ini bukanlah kalimat orang awam. Ini kalimat orang khawas yang sudah sampai kepada hub mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita tengok ada orang beribadah tidak istiqamah, maka sebenarnya cinta dia kepada Allah tidaklah murni, tidak original, bercampur dengan yang lain. Itulah mengapa apa kata Allah, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang betul-betul hub cintakan Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya duduk bersama tuan-tuan guru, saya cintakan mereka, dan bila kita cinta mesti kita ucapkan di mulut, uhibbukum fillah, aku cinta kepada engkau kerana Allah. Dan mereka pun akan membalas, ahabbakallahu fima ahbabtani, sebagaimana engkau cintakan aku kerana Allah, maka Allah pun akan balas cinta engkau. Apa makna berkasih sayang kerana Allah? Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Hari ini kita tak terasa panas padahal matahari terik. Apa sebab? Kerana ada tempat bernaung tebal, matahari tak masuk, sejuk. Nanti masa di padang mahsyar panas, ada yang tenggelam dengan peluh hingga mata kaki, ada yang tenggelam hingga ke pinggang, ada yang tenggelam hingga ke leher. Tapi ada orang yang dinaungi Allah. 7 di antara yang dapat naungan itu, 1 di antara adalah ainal mutahabbuna bijalali. Allah mencari aina, di mana al mutahabbuna bijalali, orang-orang yang berkasih sayang kerana aku. Azilluhum tahta zilli, aku akan berikan mereka naungan perlindungan. Yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada naungan, hari itu tak ada perlindungan, yang ada hanyalah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya, Ustaz Qamaruzzaman, Ustaz Azha Idrus, kita semua termasuk orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Ustaz Azha Idrus sampai ke Pekanbaru, lepas itu beliau jemput saya bagi tazkirah ke Subang, penuh itu masjid. Lepas itu beliau berazam pula, bila Ustaz Somad datang bulan Februari, mesti sampai ke kampung halaman saya. Niat disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangan saya akan sampai bagi tazkirah, kerana tadi sudah bagi makan di tempat Datuk Mufti. Tapi ternyata bismillah, masya Allah, tabarakallah, sampai ke Darul Ansar, Darul rumah Ansar, orang yang penuh dengan pertolongan, Nasara, menolong, Darul Ansar. Saya sangkakan tadi datang bagi tazkirah, rupanya diberikan makanan, masya Allah. 40 tahun umur saya, baru tadi makan kijang, masya Allah. Tercatat dalam hidup saya akan tulis di diary saya, umur 40 barulah aku berjumpa kijang di Terengganu. Istiqamah dalam ukhuwah, istiqamah dalam bersaudara. Jangan sampai kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Ada burung, nama burung tempua. Sarang dia tinggi di atas pokok kelapa, tapi manakala musim padi menguning, dia turun ke bawah. Tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Apa makna maksud daripada pepatah Melayu ini? Bila musim padi banyak padi kuning, dia turun. Tapi manakala tak ada, dia naik ke atas. Persahabatan, pertemanan, kasih sayang kami bukan kerana maslahat. Kami tak ada kepentingan duniawi, hanya ukhuwah fillah, berkasih sayang kerana Allah. Bila berkasih sayang kerana benda, benda akan binasa. Berkasih sayang kerana harta, harta akan sirna. Berkasih sayang kerana kuasa, kuasa tak akan habis. Kuasa bertepi, habis cepat bila masa berganti, musim berubah. Tapi berkasih sayang kerana dia yang tak lapuk kerana hujan dan tak lekang kerana panas, maka istiqamah kita dalam ukhuwah Islamiah. Ini penting, sebab hari ini orang ada tak mementingkan. Yang penting saya baik, yang penting saya sembahyang, yang penting saya pergi ke Makkah. Adapun saudara mara, sahabat, kerabat, tetangga, bukan urusan saya. Ini penting, sebab dalam Islam kita diajarkan illallazina amanu, beriman, wa amilus salihat, sendiri beriman, beramal soleh. Tapi jangan lupa surah ini ditutup setiap kali satu majlis, pasti sebelum bersurai baca surah ini. Selepas orang khutbah Jumaat, sebelum turun khatib, mesti dia baca surat ini. Apa dia? Wal as, innal insana lafi khus, illallazina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Mengapa di situ ada bina musyarakah? Tawasaw, saya bagi wasiat. Wa wassa Ibrahim banihi wa Ya'qub. Satu saja membagi wasiat. Abdul Somad manusia biasa, lemah. Boleh jadi dia lupa, dia tak ingat. Maka manakala saya tak ingat, datang saudara saya, guru saya, bagi nasihat pada saya. Ustaz Somad, ustaz dulu yang sampaikan macam ni, mengapa sekarang hubungan kita ni tak baik? Maka istiqamah yang pertama adalah istiqamah dalam ukhuwah. Jangan pernah putus. Walaupun kita berbeza, saya berbeza dengan Ustaz Azhar Idrus, dari atas sampai ke bawah berbeza. Beliau pakai topi hitam, saya pakai putih. Beliau pakai jubah, saya pakai kain. Beliau pakai janggut, saya tak ada janggut. Saya belum tumbuh lagi. Apakah perbezaan ini membuat kami putus ukhuwah? Tidak. Maka Imam Syafi'i, dia baca kunut subuh. Mazhab Syafi'i kunut subuh. Sampai meninggal dunia, Imam Syafi'i baca kunut subuh. Tapi Imam Hambali tidak. Itulah maka Makkah, Madinah tak ada kunut subuh. Sebab mereka ikutkan Imam Hambali. Kenapa awak ni baca-baca kunut subuh? Saya ikut mazhab Syafi'i. Tapi apakah berbeza itu membuat mereka putus? Tidak. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, da'autu li syafi'i fi salati arba'ina sana. Aku, saya mendoakan Imam Syafi'i arba'ina sana, 40 tahun mendoakan Imam Syafi'i. Begitu dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, di situ katanya ku doakan Syafi'i 40 tahun. Apa bunyi doanya? Rabbi filli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua ibu bapaku, ampunkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Walaupun kami berpisah jauh, saya di Pulau Sumatera Riau, Indonesia, sedangkan Tuan Badruzzaman, Qamaruzzaman dengan Ustaz Azhar Idrus di Terengganu, Malaysia, tapi hubungan kami tak pernah putus. Kenapa? Sebab bertemu dalam doa. Doa yang membuat kita tak pernah putus. Maka murid-murid, pelajar-pelajar, penuntut ilmu sekalian, mungkin saya setakat hari ini saja bagi tazkirah. Nanti malam dah pindah tempat lain, esok subuh, dan saya akan bertolak esok menuju Negeri 9 Seremban. Lepas itu Ahad pagi menuju Riau, Sumatera. putuskah hubungan kita? Tidak. Kenapa? Kita tetap istiqamah, genting tak putus dalam amalan, dalam doa. Maka saya pesankan, mohonkan, wasiatkan, jangan lupa doakan. Doa untuk saya tak perlu banyak-banyak, satu saja, matikan Ustaz Abdul Somad dalam husnul khatimah, itu saja. Tapi jangan sekarang, bagilah agak 2-3 hari lagi. Nah, ini istiqamah yang pertama. Mengapa Ustaz dah ini dulu? Sebab sekarang banyak orang dah rosakkan ukhuwah ini, disebabkan oleh dunia. Banyak orang hati bersikut, padahal kita ini adalah makhluk yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maka kita jaga antara sesama pelajar penuntut ilmu, jaga, jangan ada hasad, jangan ada dengki, jangan ada busuk hati. Dah selesai daripada ini, kedua, istiqamah dalam ibadah. Istiqamah ibadah, sembahyang-sembahyang sunat, istiqamah malam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Allah maka mesti engkau ceritakan. Makna menceritakan nikmat, tunjukkan pada Allah, engkau dah bagi aku nikmat sihat ya Allah, maka aku tunjukkan pada engkau. Sembahyang sunat, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, sesiapa yang sembahyang 12 rakaat, fil yaumi wal lailah, sehari semalam, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, dibinakan untuknya satu tempat di dalam syurga. Maka kita istiqamah ini, kadang ada rasa segan, kadang ada rasa malas, kadang ada lawan, aku mesti istiqamah. Al-qalilud daim, sikit tapi terus menerus, continuity istiqamah khairan, lebih baik, minal kathiril munqati, daripada banyak dan putus. Ini diambil daripada hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, masa dia bertanya kepada Nabi, apalah amal yang paling baik ya Rasulullah? Nabi menjawab, adwamuha wa in qalla. Adwamuha dawam, mudawamah, daim, continuity, istiqamah. Adwamuha wa in qalla, meskipun sedikit tapi tetap istiqamah. Sembahyang malam, usahakan kita terjaga di tengah malam, bahwa kita tak boleh baca panjang ayat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah, manakala Nabi tegak lama, ya Rasulullah, mengapalah engkau tegak lama? Qad afarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar, dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, dosa yang akan datang sudah diampunkan Allah, mengapa engkau tegak lama? Berapa lama Nabi tegak? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kakinya. Mengapa kakinya bengkak? Sebab tegaknya lama. Mengapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Berapa yang dia baca? Rakaat pertama surah Al-Baqarah, 2 juzuk, 8 muka surat. Maka menyebabkan turun darah ke kaki sampai bengkak. Ustaz Somad, pernahkah sembahyang sampai bengkak kaki? Pernah. Kaki bengkak masa naik pesawat terbang ke Makkah, 9 jam dari Riau. Memang bengkak kaki, tapi bukan kerana sembahyang. Adapun kerana sembahyang jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca saja surah-surah pendek, alam nasrah, iza jaa nasrullah, qul ya, qul hu, qul falak, qul bin nas, adwa muha wa in qalla, walaupun sedikit tapi dia terus menerus. Ini istiqamah dalam beribadah. Bagaimana istiqamah puasa Isnin, puasa pada hari Khamis, kalau diistiqamahkannya? Kita bukan ingin mencari pahala, sebab bila pahala itu kita anggap boleh memasukkan kita ke dalam surga. Apakah 8 rakaat yang pendek itu boleh memasukkan engkau ke dalam surga Allah? Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kita ini masuk surga kerana amal kita? Apa jawab Nabi? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tiada seorang pun dari kamu masuk surga kerana amalnya. Wala anta wala ana, aku pun tak masuk surga kerana amalku. Lalu mengapa engkau masuk ke surga? Apa kata Nabi? Illa ayyatarammadani Allahu birahmatih, masuk surga kerana rahmat Allah. Maka bila kita istiqamah, turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah sembahyang-sembahyang sunat, istiqamah membaca Al-Qur'an walaupun surah-surah pendek kita baca istiqamah, istiqamah mengamalkan al-ma'thurat, zikir-zikir pendek, kul wallah 3 kali, kul ambil falak sekali, kul arabbina sekali, al-fatihah sekali, pangkal al-baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun sekali, ayat kursi sekali, ujung al-baqarah 3 ayat sekali, lillahi ma fis samawati sampai habis, baca lepas subuh sekali, baca lepas asar sekali, bila tak sanggup lepas asar lepas maghrib, bila tak sanggup lepas maghrib lepas isyak, bila tak sanggup lepas isyak akan tidur malam, bila tak sanggup juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila kita lagi nak beramal amal soleh, inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam solat berjamaah. Saya mungkin tidak lagi ikut sembahyang asar sebab tadi sudah jamak takdim. Jamak takdim asar sudah solat 2 rakaat di masjid di Kuala Terengganu tadi. Tapi hari ini kita yang ada tidak musafir dalam keadaan mukim, istiqamah. Lalu apakah orang-orang yang diberikan Allah boleh berjalan di atas air, boleh terbang di atas awan? Apakah ulama tasawuf menginginkan itu? Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dipercaya sebagai wali kutub? Imam Nawawi pun meyakini kewaliannya, karamah-karamahnya dalam kitab Kashful Sirrul Asrar. Apa kata dia? Karamah itu sama seperti perempuan, maaf, maaf, maaf, perempuan yang baru saja haid, yang baru saja uzur. Perempuan itu malu, malu bila ia menceritakan kerana dia masih muda lagi. Begitulah seorang wali, malu bila diketahui karamahnya kerana dia anggap karamah itu sebagai permainan semata, membuat dia lupa dan lalai. Bila hari ini orang ikut tarekah, ikut zikir, mencari karamah, maka sesungguhnya berbeza jauhlah dia dengan para pendahulu, para pendiri tarekah, tarekah Qadiriyah Abdul Qadir Al-Jinani, tarekah Syattariyah Abdullah Syattari, tarekah Syaziliyah Abu Hasan Al-Syazili, tarekah Naqsabandiyah Bahauddin Al-Naqsabandi. Mereka tidak mengajarkan mencari karamah kerana karamah tiada bermakna bila tiada istiqamah. Idza ra'aita ar-rajul, bila kau lihat ada seorang lelaki, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la tatar, jangan kau terpukau, jangan kau tertipu, tapi pandanglah bagaimana dia istiqamah dalam agama Allah. Maka dikatakan ulama tasawuf, al-istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. 1000 karamah bila tiada istiqamah, maka tiada bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam ukhuwah sudah, istiqamah dalam ibadah sudah, istiqamah yang terpenting di antara yang penting adalah istiqamah dalam akidah. Akidah yang mana? Ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Hasyawiyah, ada Musyabbihah, ada Mujassimah, ada Khalqul Quran. Banyak, ada Mu'tazilah. Banyak betul akidah yang mana? Datanglah Imam Abul Hasan, Abul Hasan Asy-Syazili, datanglah Imam Abul Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari, punya cucu-cucu-cucu-cucu keturunannya, itulah dia Abul Hasan Al-Asy'ari yang menubuhkan akidah Asy'ariyah. Maka kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir Kaherah, siapa itu Azhari? Siapa sebenarnya seorang Azhari yang menepati Ahlus Sunnah wal Jamaah? 3. Pertama, bila tidak Asy'ari, Maturidi. Biasanya kalau PK-nya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Kalau PK-nya Hanafi, akidahnya Maturidi. Maka kita sudah satu package, kita PK Syafi'i, akidah Asy'ari. Sifat 20, wujud, idam, baqa, mukhalafatul abadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Bahkan ada setengah kiai ulama kita di pondok-pondok menyumpah. Ada sahabat saya yang manakala dia akan keluar kelas 7, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, baca fiqh sudah khatam baca akidah, mula-mula akidah Al-Husnul Hamidiyah, lepas itu pula syarah Dasuki ala Ummil Barahin, lepas itu disumpah oleh guru, wallahi tallahi billahi kami bersumpah sampai mati kami akan memegang akidah Asy'ari, istiqamah dalam ini. Ulama itu membuat wujud qidam bapa mukhalafatul awadis yang hubi nafsihi wahdaniyah qudrat radat ilmun ayat sama basar kalam untuk membenteng supaya orang jangan terpesong dalam masalah akidah. Sebab kalau dia sudah terpesong dalam masalah akidah, terjerumus ke dalam mujassimah. Bila ada engkau dengar Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas arasy, apa maknanya? Al-julus wal istiqrar. Istiwa diartikan sebagai al-julus, duduk, wal istiqrar menetap, sebagaimana aku duduk di atas kerusi ini, begitulah Allah istiqrar. Maka dibantahlah dengan apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini salah satu contoh istiqomah dalam akidah. Maka ulama sudah membuatkan supaya pelajar-pelajar penuntut ilmu jangan dirosakkan dalam masalah akidah. Kalau tidak Maturidi, Asy'ari. Dalam masalah fiqah tetap berpegang kepada empat mazhab. Saya mazhab Syafi'i tapi tetap menghormati Hanafi, Maliki, Hambali. Dalam masalah tasawuf, kita bukan tasawuf falsafi, tasawuf yang berkata menyatu dengan Tuhan, tasawuf yang berkata solat daim pejam mata, ingat saja cukup solat batin. Tapi kita tetap tasawuf sunni, tasawuf sunninya Junaid al-Baghdadi dan tasawuf sunninya Abu Hamid al-Ghazali. Ini kita mesti istiqamah dalam ini, kita pegang sampai mati. Jangan pegang dengan tangan, karena boleh dia tercabut dan terlepas. Tapi peganglah, gigit dengan gigi raham. Antu alaiha bin nawajis, gigit walau petir menyambar, angin kencang, dia tidak akan terlepas. Kami yang tua-tua, guru-guru akan meninggal dunia. Alam semesta ini akan kami wariskan kepada anak-anak muda kami yang masih umur belasan tahun. Kalianlah di masa akan datang, 20 tahun akan datang, akan ada di antara kalian yang duduk tegak di sini, bahkan mungkin dijemput oleh majlis di Pekanbaru Riau. Datang, mereka akan datang sebagai ulama, penghafaz Quran, penghafaz hadis, menjadi pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka datang ke Riau, apa kata mereka dalam alu-aluan sambutannya? Kami datang daripada Terengganu kemari karena dulu pernah ada ustaz datang dari sini ke negeri kami, namanya Ustaz Abdul Somad, yang sekarang sudah almarhum, Allah yarham, dimakan cacing tanah. Tapi mengalir pahala. Kenikmatan seorang ustaz, seorang guru adalah manakala melihat murid-muridnya lebih hebat, lebih berjaya daripada dirinya. Itulah akhlak daripada salafus salih. Apa kata Imam Malik bin Anas kepada Imam Syafi'i? Wahai Syafi'i, ini beberapa keping uang emas, ini beberapa keping uang emas, carilah guru yang lebih hebat daripada aku, karena dia melihat ada kelebihan yang luar biasa. Maka saya, pelajar-pelajar sekalian, carilah tuan-tuan guru yang lebih hebat, yang lebih kajiannya menan, masuk ke dalam ulu hati, tangkai jantung, masuk ke dalam pikiran kita. Bila kalian dapat seperti itu, maka peganglah sampai mati. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadi penerang di tengah kegelapan. Dunia ini tiada lagi kenikmatan. Andailah bukan kerana tiga, sudah lama aku ingin meninggalkan dunia. Begitu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kalaulah bukan kerana nikmatnya sembahyang malam, kalaulah bukan kerana nikmatnya membaca Al-Quran, kalaulah bukan kerana nikmatnya berkumpul dengan orang-orang saleh, sudah lama dunia ini aku tinggalkan. Nikmat makan berhenti masa kenyang, nikmat perempuan menikah berhenti masa nikmat selesai, nikmat harta benda berhenti sampai masanya tak boleh kita nikmati lagi. Tapi nikmat bersama orang saleh tetap berkekalan. Hingga bila? Hingga masa-masa tak berakhir. Datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kata dia sambil menangis, aku yang berkulit hitam, miskin, susah, budak hamba sahaya, tak mungkin aku boleh bersama dengan engkau ya Rasulullah. Engkau mulia Quraisy, aku tidak Quraisy. engkau orang yang mulia Nabi, aku tidak siapa-siapa pun bukan. Apa kata Nabi? Almar'u ma'a man ahab, orang akan tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Istiqamah dalam ukhuwah, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam akidah, apalagi istiqamah dalam menjaga, menjaga yang sudah kita miliki. Ini pun penting. Sebab bila kita tidak jaga, na'uzubillah. Syakautu ila waqi. Syakautu, aku report kepada Imam Waqi. Su'ahibli, hafalan, hafazan aku ni kacau. Hafazan ini rasa-rasa rosak. Banyak dihafaz tapi lebih banyak pula yang hilang. Syakautu ila waqi'in su'ahibli. Lalu apa kata Imam Waqi? Fa'arushadani ila tarkil ma'asi. Tinggalkanlah perbuatan maksiat. Kerana apa? Li'annal ilma nurun. Kerana ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil'asi. Dan ilmu Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang dipenuhi oleh maksiat. Jaga maksiat mata, jaga maksiat telinga, jaga maksiat hati. Bila datang berkata-kata dalam, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, bila ada rasa berbisik-bisik di dalam, berkata-kata di dalam, zakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfiru li dzunubihim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan sampai dipeturutkan. Ini istiqamah dalam menjaga. Ini istiqamah yang keempat. Istiqamah ukhuwah, istiqamah ibadah, istiqamah aqidah, istiqamah dalam hal menjaga yang sudah kita punya. Karena kalau tidak terjaga, ingatlah betapa hebatnya sekelompok kambing ramai di tengah padang rumput, tapi manakala ada satu yang tidak istiqamah memisahkan diri, tidak menjaga, datanglah adzibu, serigala hanya akan menerkam al-qasiyah, kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Walaupun kalian nanti sudah selesai, sudah takharruj, tamat khatam kaji daripada Darul Ansar, maka tetap jaga persatuan, jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ini semua. Kerana syaitan datang dari hadapan, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dia akan datang. Wala tajidu aktsarhum syakirin, tak banyak yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apa kata Allah dalam dua ayat? Qalilam ma tashkurun, sikit yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur itu insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bila hari ini kita menyebut Imam Syafi'i karena istiqomahnya, bila hari ini kita menyebut Imam An-Nawawi karena istiqomahnya, bila hari ini kita menyebut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani karena istiqomahnya, bila hari ini kita menyebut Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti karena istiqomahnya. Bila ada orang bertanya, ustaz tak letih kan? Ustaz tak letih kan? Bagi tazkirah sana, bagi tazkirah. Apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya. Bila kita bandingkan dengan ustaz-ustaz kita. Ustaz Abdul Somad daripada Subang ke Kuala Terengganu, tidur. Dari Kuala Terengganu sampai ke Darul Ansar, tidur. Tapi ada ustaz kita, 3 jam, 4 jam tak tidur. Naik kereta, 200 kilometer. Tak tidur. Siapa nama? Tak boleh sebut nama. Tapi tak jauh-jauh dari kita. Belum ada apa-apanya yang kita lakukan ini. Ustaz Abdul Somad ini, sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Sampai ke Malaysia, sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Tapi badan tak juga gemuk. Belum ada apa-apanya. Bagaimana dengan Imam Nawawi? Baca terjemah biografi Imam Nawawi. Dawat, dia belum ada lagi pena bentuk pelajar macam sekarang. Dia pakai celupkan ujung bulu ayam. Dawat, tulis tinta hiber. Manakala dia lelah letih, dia letakkan keningnya ke buku, tertidurlah dia. Lepas kantuk dia hilang, dia mula balik. Patutlah kitab dia lebih banyak. Sebutlah segala kitab Sahih Muslim. Bila kita tak faham hadis dalam Sahih Muslim, apa kitab yang kita buka? Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Siapa yang menulis? Imam Nawawi. Bila kita baca fiqh Syafi'i, kita tak faham, baca Raudatul Talibin. Punya siapa? Punya Imam Nawawi. Bila kita baca kitab Syirazi Al-Muhazzab, kita tak faham, baca syarahnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Bila kita nak tahu hadis sahih, hadis daif, hadis hasan, hadis maudhu', kita baca apa? Kita baca kitab Taqrib yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Tapi selepas dia meninggal dunia, Masya Allah, dia termasuk ulama yang tidak menikah. Istrinya tak ada, anaknya tak ada, kerana dia sibuk dengan itu. Sampai Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis satu kitab berjudul Al-Ulama Al-Uzzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Al-Ulama, ulama. Al-Uzzab, azib, tak menikah. Uzzab, ulama, ulama yang tidak menikah. Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Tapi ini hanya boleh pada masa Imam Nawawi. Sekarang jangan. Imam Nawawi 676. Senang saja nak ingat tahun Imam Nawawi 676. Sekarang 1439. 676 ke 1439 jauh. Imam Nawawi tak menikah. Tapi masa Imam Nawawi, perempuan itu yang nampak biji mata saja. Ustaz Abdul Somad di airport tadi, mata tertutup, yang lain terbuka. Maka pelajar sekarang tak boleh ikut ijtihad Imam Nawawi ini. Manistata'a minkumul ba'ah, sesiapa di antara kamu yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga mata. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', sesiapa yang tak mampu, tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia puasa. Fa innahu lahu wija', kerana puasa itu menjaga dirinya. Jaga istiqamah dalam hal menjaga aurat. Bila tak sanggup, puasa. Pelajar-pelajar penuntut ilmu, banyak-banyak puasa sunat, elok. Sebab dia banyak puasa, nafsu ada, tenaga tak ada. Dia nak mati saja. Sebab tak ada. Sebab dia tak makan, sebab dia tak minum. Ini baik, amat sangat baik. Bagaimana Imam As-Suyuti? Bagaimana Imam Suyuti? Ad-Daudi murid Imam Suyuti berkata, guruku itu Jalaluddin gelarnya, Jalal mulia din agama, Jalaluddin kemuliaan agama. As-Suyuti, nama kampung dia As-Suyut di Mesir. Jalaluddin, nama dia Abdurrahman, hamba Allah. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tafsir dia sampai dua. Ada nama tafsir Jalal lain yang dia tulis berdua dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Ada satu lagi nama tafsir dia Ad-Durr Al-Mansur fi Tafsil bil Ma'thur. Kitab Ulumul Hadis yang ditulis Nawawi tadi disyarah oleh dia, Tadribur Rawi, Syarah Taqrib An-Nawawi. Hadis dia kumpulkan semua. Itulah kitab hadis paling besar berjudul Al-Jami' Al-Kabir. Jami' semuanya ada. Al-Kabir yang besar. Berapa hafazan hadis dia? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafaz 200,000 hadis. La wajadtu akthara min dhalika, kalau aku dapat lebih daripada itu, la hafiztuha, tentulah aku akan hafaz juga. Kenapa mereka dikenang sampai hari ini? Kerana istiqamah. Oleh sebab itu kita jaga istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga istiqamah ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Istiqamah dalam ukhuwah, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam akidah, istiqamah dalam penjagaan pemeliharaan ini. Mudah-mudahan bermaknalah tazkirah yang saya sampaikan ini. Hendaknya tadi saya mula pukul 4 kurang 10, sekarang pukul 5 kurang 20, lebih kurang 50 minit saya menyampaikan tazkirah yang baik daripada Allah Ta'ala, ilham, yang tak baik daripada silap salah hamba Allah yang daif, Abdul Somad. Itulah yang boleh saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mencurah-curah ilmu yang disampaikan kepada kita pada petang ini. Alhamdulillah. Kamu tengok Ustaz Azhar berminat sangat tadi. Ustaz, nak minta Ustaz cakap sikit jugalah. Sikit je Ustaz. Nabi SAW sebut kan, Syayyabatni hudun wa akhawatuha. Sampai pekat rambut saya jadi uban kerana surah Hud dan juga adik-beradik Hud. Jadi Ustaz, dengan dalam surah Hud ni, dan adik-beradik dia macam Al-Mursalat, Al-Waqi'ah. Apa intipati yang menyebabkan Nabi ni sampai beruban rambut, Ustaz? Silakan. Baik. Apabila kita lihat hadis-hadis tentang surah, kita akan dengar kadang-kadang dia bercerita tentang kelebihan surah, dan kadang-kadang dia menceritakan tentang hukum-hukum yang ada dalamnya, di dalam surah. Dan banyak juga yang hadis-hadis menceritakan bahawasanya kisah-kisah yang berlaku berkait dengan surah. Jadi kalau kita dengar tentang surah-surah yang di dalamnya menceritakan tentang yang kita ini akan dihisab, kita akan disoal pada hari kiamat, itu sangat-sangat memberi kesan kepada orang yang tinggi darjat keimanan dia. Sebab tu kita dengar dalam cerita-cerita, dalam kisah, ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Muhammad. Dia ni hidup pada zaman abad ke-4 Hijrah, kalau tak silap. Dia ini menjadi imam. Dia jadi imam, dia semayang, dia baca surah semayang isyak. Surah yang pertama lepas Fatihah, dia baca surah Idza Sama'u Syaqqat. Idza Sama'u Syaqqat sampai ayat yang kedua rebah. Maksudnya apabila langit itu terbelah, rebah. Bila rebah, maka kata orang yang menceritakan, lalu diusung oleh beberapa orang laki-laki masih hidup dan belum sampai diletak di luar untuk diambilkan air, sudah meninggal dunia kerana terlalu takut dengan apa yang diceritakan di dalam ayat-ayat Allah. Jadi yang ni yang dikatakan zadatkum imana, ini darjat kita. Sekurang-kurangnya kita tak rebah, tak apa. Tapi bila dengar suatu apa saja cerita dalam Quran, bertambah bagi kita iman. Kita nak kejar, nak suruh jadi rebah, nak jadi pensan, itu bukan, itu kurnia Allah. Kerana terlalu takut. Kerana terlalu takut. Setiap surah sebenarnya adalah menjadi hujah bagi kita ataupun ke atas kita, bergantung kepada amal kita. Takut-takut sangat kisah kemurkaan Allah Ta'ala bermula dengan kiamat. Kiamat ini dengan kematian, bukan dengan pecah bumi dan sebagainya. Al-mautu kiamah, paman mata qad qamat kiamatu. Mati itu sudah kiamat. Barang siapa yang mati, bermula kiamat baginya. Dalam kitab-kitab tentang kematian, kitab Al-Qurtubi, Tazkirah Qurtubi, kitab Ibn Kasir, dia tak bermula dengan itimbang amal, tak bermula dengan kausar, tapi bermula babnya dengan kisah kematian. Sebelum masuk ke alam barzakh. Kerana lepas daripada kita mati sampai kepada kita diperhitung di hadapan Allah, inilah sebenarnya yang sangat membimbangkan kita. Sebab itulah Nabi cerita sampai aku sampai berubang. Maknanya kita ini, kalau nak tengok Nabi pun sama, sampai berubang rambut Nabi. Kita ni baca ayat lepas ayat, ayat lepas ayat, ayat. Tak berasa takut, tak berasa bimbang. Bukan makna kita bila dengar satu ayat mesti jadi berubang. Bukan maknanya kita bila dengar ayat mana jadi teruh, jadi tua. Maksudnya terlalu takut dengan tanggungjawab kita selepas daripada mati. Sebab itulah kisah istiqamah sangat-sangat molek lah yang dibawa, yang diuraikan oleh Ustaz Abdul Samad tadi, memang sangat mengkagumkan kita. Sebab itulah orang Indonesia ni, dia biasanya dia banyak lebih dari kita. Pasal apa? Pasal dia rakyat ramah. Mana penduduk yang paling ramai orang Islamnya? Indonesia. Yang paling ramai. Jadi sebab tu saya dulu belum kenal Ustaz Abdul Samad, tahun 90-an Ustaz. Saya dengar Kiai MZ Zainuddin sampai bertong-tong keset. Satu tong tu dalam 300-400 keping. Dengar-dengar dia bercerita tentang surah Yusuf, sama macam orang lain, tapi cara dia bercerita itu anugerah Allah. Sehingga kita jadi menangis, kita jadi sedih dan sebagainya. Dia cerita kisah Sayyidina Umar masuk Islam, kisah surah Taha. Ulama lain pun cerita juga, tapi Allah anugerahkan dia. Bila dia cerita, kita jadi lekat, teringat setiap baris-baris ayat. Itu anugerah. Alhamdulillah Allah ganti dengan Ustaz Abdul Samad. Sekarang mari siapa ke Hulu Terengganu. Jadi yang saya nak sebut satu lagi, istiqamah. Alhamdulillah kita pakat-pakat istiqamah. Cuma kita jangan lebih dahulu daripada amal-amal. Maksudnya jangan istiqamah, amalnya kemudian. Amal tu dulu, kemudian baru istiqamah. Sebelum daripada amal, ilmu terlebih dulu. Empat perkara nak sampai kepada Allah, kata Imam Ghazali, iaitu iman, ilmu, amal dan ikhlas. Nah, jadi ada orang yang istiqamah tetapi tidak berdasarkan ilmu. Kita duduk di zaman, bukan zaman yang penuh keberkatan. Yang paling berkat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki diambil wuduk. Diambil wuduk ni bila jebut di depan Nabi bermakna dia sahabat. Walaupun tidak sahabat kabir, sahabat sorir, sahabat kecil. Kerana diambil wuduk depan Nabi. Orang yang sama dengan Nabi dikira sahabat Nabi. Man laqiya Rasulullah fi hayatihi wa kana mu'minan bi. Orang yang bersama Rasul ketika Nabi hidup dan beriman dengan Nabi. Orang laki-laki ni bersama dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi. Dalilnya dia mengambil wuduk untuk sembahyang. Bila Nabi tengok, Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celaka dua kaki ini, laki-laki ini di dalam api neraka. Padahal laki-laki ini orang yang mengerjakan amal. Insya-Allah dia memang orang yang istiqamah. Sampai masa sembahyang dia sembahyang, sampai masa wuduk dia berwuduk. Duduk pula zaman yang kurun yang paling baik, yang paling berkat, paling banyak turun rahmat. Rasulullah masih hidup tetapi istiqamahnya tidak berdasarkan ilmu. Dia ambil wuduk, dia nak sembahyang, bukan nak mencuri, bukan nak berzina, bukan nak minum arak, bukan nak berjudi, bukan nak menipu, nak solat, nak buat satu tuntutan yang sangat hebat, fardu yang sangat mahal nilainya. Tapi tetap Nabi kata wailul lil aqabi minan nar, celaka dua kaki laki-laki ini di dalam api neraka. Maksudnya walaupun kita istiqamah, perhatikanlah, biarlah atas amal yang berdasarkan dengan ilmu. Dewasa ini serangan ke atas akidah umat Islam sangat hebat. Banyak sekarang kita dengar dalam alam maya, lebih-lebih lagi. Nah, macamlah yang ustaz baca tadi, hadis, Nabi pesan, pesankan kepada aku suatu nasihat yang aku tak perlu tanya lagi kepada orang lain. Nabi jawab pada sahabat, kul, katakanmu, katakan olehmu amantu billah, aku beriman dengan Allah. So mastaqim, kemudian kamu istiqamah tetap sampai mati. Tetapi bila beriman dengan Allah, Allah jadikan apa yang kita lihat pada hari ini, beriman yang salah, beriman yang tidak sebenar, beriman yang bukan daripada garis akidah ahli sunnah wal jamaah. Amantu billah, Allahu fissama. Amantu billah, aku beriman dengan Allah, Allah duduk di atas langit. Nah, benda ni saya rasa kalau Indonesia memang banyak. Nah, yang saya tengok dalam YouTube banyak sangat mengajar Allah mesti duduk atas langit. Kalau Allah duduk di tempat lain tidak betul. Kalau tak kata Tuhan duduk atas langit maka hukumnya kufur. Nah, tapi mereka kata atas langit ni istiqamah. Istiqamah atas jalan yang salah. Jadi perhatikanlah supaya kita istiqamah atas jalan yang benar. Ramai di luar sana istiqamah lebih daripada kita dengan tahajudnya, dengan witirnya, dengan sedekahnya, tetapi istiqamah atas jalan yang salah. Kalau-kalau salah dalam bab akidah, Allahu Rabbi wal iyazabilah. Jadi mohon maaflah kerana saya memberi nasihat yang seperti itu. Dan cuma nak pesan, kita istiqamah selepas daripada kita duduk di atas akidah yang sebenar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih ustaz. Ada sedikit iklan ustaz. Allah Nabi. Saya sebenarnya nak suka kalau berforum dan sebagainya, tapi kalau ada orang yang lebih jauh tahu daripada kita, jadi kita jadi hilang habis ilmu ustaz. Ustaz kata Alfiah bin Malik Jurumiyah pun tak ingat habis dah. Tengok muka Ustaz Abdul Samad menghilang habis ilmu kita. Nampak tak? Itu hebatnya Allah beri anugerah. Orang nampak macam supir je, tapi nak ilmunya sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Alhamdulillah. Nah, itu kata. Jangan marah Ustaz lah. Tapi sampai ke Azhar, Allahu Rabbi. Saya tak ke Azhar. Saya tidak ke Azhar Ustaz sebab saya tidak dibenarkan. Kata pihak Azhar kerana nama awak sudah Azhar, jadi tidak dibenarkan mengaji di Azhar. Dan Ustaz Abdul Samad sampai ke Morocco. Neh, Morocco, orang sana sebut Maroko kan. Sini sebut Morocco. Neh, saya tidak dibenarkan ke Morocco kerana saya pun sudah hidung macam Morocco dah. Jadi tak payah pergi ke Morocco. Dan insya-Allah pakat-pakat beri sumbangan. Walaupun anak kita belajar sekolah Inggeris, anak kita tidak belajar sekolah agama, tapi kita ada menyumbang untuk sekolah agama. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Neh, dia pasti akan balas. Bila balasannya pasti berlipat kali ganda. Silakan Ustaz. Neh. Baik, Ustaz. Ha. Kita akhir Ustaz. Tak akhir sekali. Hamba terujur sangat. Yang pertama Ustaz Somad dengan Ustaz Azhar ni sama-sama je sebenarnya. Eh, jangan benda kata sama lagu tu. Jangan. Tak tersebutnya di antara benda khok yang orang kita dengar Ustaz cakap. Yeah. Sebab mudah ingat. Fakta-fakta semua ni mudah ingat. Yeah, yeah. Baik Ustaz Somad, baik Ustaz Azhar. Yeah. Ha. Jadi kita nak petua Ustaz Somad dulu. Ha. Untuk sampai kepada audio ni. Apa petua, apa yang perkara yang kena buat Ustaz. Supaya ingatan tu cepat dan lama Ustaz. Ah ha, tu betul. Sila. Pertama saya kerana nama Abdul Somad maka diterima di Azhar. Sampai di Azhar susah. Sebab dia ambil fakulti Usuluddin ada 13 subjek tambah 2 juzuk Quran. Sedangkan saya tidak dari pondok. Sebab dulu saya bukan penuntut ilmu yang baik. Saya pindah sini, pindah sini, pindah sini. Jadi saya susah nak belajar di Azhar University. Maka cara paling senang adalah saya buat khulasah, ringkasan. Jadi manakala ada muqarrar 300 muka surat, saya buat khulasah kecil-kecil-kecil. Itulah yang saya hafaz. Saya hafaz. Lepas itu kalau hafazan Quran kita baca lepas subuh atau sebelum subuh, lepas itu ulang balik dalam sembahyang. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Kita baca dalam sembahyang. Lepas itu kita tulis balik. Sampai sekarang pun saya selalu menulis balik. Kerana dengan menulis itu saya rasa lebih kuat untuk mengingatkan. Saya tulis balik apa yang dibaca tadi. Sehingga dengan itu merasa lebih kuat. Tapi yang paling penting adalah bahawa sebenarnya itu usaha kita saja. Tapi yang penolongnya tak lain tak bukan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mintalah kepada Allah, Allahumma a'inni, tolong aku ala zikrika, supaya selalu mengingat engkau. Kalau kita ingat Allah, Allah ingatkan kita pada apa yang mesti-mesti bermanfaat bila kita ingat dia. Aini ala zikrika wa syukrika, jadikan aku bersyukur pada engkau. Wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik. Kesimpulannya, kita usaha ikhtiar, lepas itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga ingatan kita semua insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz Azhar, seminit je dah. Saya dulu masa saya belajar lah, guru saya pesan supaya hormat kepada alim ulama. Neh, kalau kita dah tak belajar dengan dia lagi, jangan kita rendah-rendahkan guru kita. Kalau guru orang lain pun jangan kita rendah-rendahkan, kerana bukan guru kita tapi dia guru orang lain. Dia tetap guru, maka kita kena muliakan. Setiap guru dia ada murid. Neh, jadi kita tak boleh buat lebih-lebih kurang dengan orang yang lebih daripada kita. InsyaAllah kita akan lekat dalam mengaji. Neh, kemudian pula guru saya dulu dia macam paksa saya. Padahal kita baru belajar nahu, sorah dan balaghah. Dia kata balik setiap malam ambil masa setengah jam, ambil kitab Arab, baca. Seolah-olah ada 1,000 orang di depan. Biar baris salah pun baca. Yang saya ingat dulu saya mulakan baca, saya berlatih baca, bacalah. Berlakonlah, berlakon. Neh, untuk lancarkan lidah kita baca kitab Sofah Tafsir Syekh Ali Sabuni. Baca ayat, baca tafsir. Seolah-olah macam orang ada depan pada seorang diri, macam orang gila seorang diri. Neh, jadi insya-Allah, neh, benda-benda lagu ni sebenarnya dengan latihan, dengan lama masa. Dan kita menjaga makan dah. Nah, kalau kita makan banyak, biasanya kita tak boleh mengingat benda yang banyak. Nah, kalau pen drive kita sudah banyak barang, kita tak boleh masuk benda yang lain lagi. Jadi kalau pen drive kita tu ada sikit-sikit je barang, senang hati kita nak drop masuk, nak drag masuk di dalam itu. InsyaAllah, mudah-mudahan semua kita akan menjadi yang terbaik insyaAllah. Mohon maaf, Allah sajalah yang membalas sumbangan tuan-tuan dan puan yang menyumbang untuk Pondok Darul Ansal pada hari ini. Dan pesanan saya, yang ada internet, yang ada duit beli buku, belilah buku yang dijual, yang dikarang oleh Ustaz Abdul Somad Riau ini. Banyak juga karangan-karangan beliau. Saya tak sempat nak ucap terima kasih, dapat satu tong tak ucap nak snap gambar nak letak dalam Facebook nak kata terima kasih, tak dan baca dulu, saya baca dulu ustaz neh. Ha, kemudian dan ada video-video dalam YouTube, sila dengar selalu, sila dengar selalu, ambil masa satu klip satu hari pun sudah memandai neh. Ha, satu klip satu hari dengar Ustaz Abdul Somad dan kiai-kiai lain yang mereka ini atas jalan Ahli Sunnah Wal Jamaah, insyaallah kita akan dapat jalan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Akhir sekali mohon doa Ustaz bil barakah. Amin bekal orang tadi. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah kabulkan doa mereka. Itulah dalil doa bersama bila ada orang mempermasalahkan doa bersama. Doa bersama ni bukan cuma Nabi Muhammad yang buat, tapi sebelum Nabi itu Nabi Musa pun dah buat. Maka kata Allah, qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa Nabi Musa, tapi diaminkan oleh Nabi Harun. Doa ini dikabulkan Allah bukan kerana Abdul Somad yang membaca, tapi kerana diaminkan tuan-tuan guru, ada lidah-lidah penuntut ilmu yang berjihad fisabilillah, tulul ikhlas, bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma allimna ma yanfa'una, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kau ajarkan jadikan dia berguna bagi kami ya Allah. Allahumma faqihna fid din, fahamkan ilmu agama kami. Wa 'allimna at-ta'wil, ajarkan kami ta'wil Al-Qur'an. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman para nabi dan rasul. La tad'alana dhanban illa ghafarta, segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasalta, yang musafir sampaikan ketujuannya ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, yang sedang ujian luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ij'al abna'ana bil khusus tullabi daril ansar, jadikan murid-murid pelajar-pelajar dari al-ansar min huffazil qur'ana wa hamalatih, jadikan mereka para penghafaz Quran dan menjadi pejuang Islam ya Allah. Allahumma al-izzal islam bihim, muliakan Islam, izzah Islam dengan mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba' wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan mereka, negeri ini, daripada malapetaka bencana riba, zina, segala perbuatan keji yang munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allah Rabbi, Allah Rabbi, Allah.